السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى له الحمد في الأولى والآخرة. Setelah beliau mengucapkan tahiyat salam, lalu beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebagaimana yang dicintai dan diridhai Allah Azza wa Jalla Rabbuna di dunia dan di akhirah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan aku bersaksi bahwa Allah Azza wa Jal tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Ia, tiada sekutu baginya. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa hayyakum Allah ajma'in. Adapun setelah itu beliau mengatakan hayyakumullah seluruhnya. Nahnu fi asri hadha al-yawm, yawm as-sabt. Kita di sore hari ini, hari Sabtu. Al-thani min syahri Rabi'in al-awwal. Tanggal yang kedua dari bulan Rabi' al-awwal. Li'ami 40 wa 400 wa 1000 lil-hijrah. Pada tahun 1440 Hijriyah. Wa min dhimni a'mali hadhihi ad-dawrah dawrat al-Imam Asy-Syafi'i ats-tsaminah. Dan termasuk rangkaian dari kegiatan daurah al-Imam Asy-Syafi'i yang ke-8 ini, fi hadzal masjid wal ma'had, ma'had Ibnu Al-Qayyim. Di dalam masjid ini, di ma'had Ibnu Al-Qayyim. Uhib an takuna kalimati ilaikum. Aku ingin menyampaikan kalimat-kalimatku kepada kalian. An amrin azim. Tentang satu perkara yang besar. Yahtajuhu al-insan ashadd min hajatihi ila at-ta'am wa ash-sharab. Yaitu tentang sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia melebihi kebutuhannya kepada makanan dan minuman. Ala wa huwa al-ilmu al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tentang ilmu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Berkata al-Imam Ahmad rahimahullah, hajatun nasi ila al-wahy a'zamu min hajatihim ila at-ta'am wash-sharab. Kebutuhan manusia kepada wahyu melebihi kebutuhannya kepada makanan dan minuman. Fayahtaju ila at-ta'am wash-sharab fil yawm marratan aw marratayn. Seseorang membutuhkan makanan dan minuman dalam sehari sekali dan dua kali. Wa amma al-ilm fayahtajuhu bi'adadi anfasih. Adapun ilmu, maka dibutuhkan oleh seseorang sesuai bilangan nafasnya. Wa qad ulima husnul ilmi wa fadluh, dan telah diketahui baiknya ilmu dan keutamaan ilmu tersebut. Bisyar'i wa bil 'aql, berdasarkan syariat, demikian pula berdasarkan akal. Wal 'ulum qisman, dan ilmu-ilmu itu terbagi menjadi dua bahagian. 'Ilmun syar'iyyun dunyawi, 'ilmun syar'iyyun dini, ilmu syar'i yang berkaitan dengan agama. Wa ilmun dunyawi, yang kedua adalah ilmu dunia. Wal 'ulumud dunyawiyyah aqsam, dan ilmu yang berkaitan dengan dunia itu bermacam-macam pula. Mimma yabhathu fihi al-'alam, dari sesuatu yang dibahas. Fihi al-'alam, dari sesuatu yang dibahas dalam kehidupan dunia. Wa tatasabaqu fihi al-umam kulluha, dan berlomba-lomba seluruh umat kepadanya. Wa amma al-ilm asy-syar'i, adapun ilmu syar'i. Fahuwa ilmul anbiya. Ilmu syar'i adalah merupakan ilmunya para nabi. Alladhi bihi ta'rifu al-halala wal-haram. Yang dengan ilmu tersebut engkau dapat mengenal ya antara yang halal dan yang haram. Wa ta'lamu kaifa ta'budu rabbak. Dan dengannya engkau bisa mengetahui bagaimana cara engkau menyembah Rabbmu. Wa hadzal ilm wa huwa al-wahy. Maka ilmu ini yaitu wahyu. Qisman. Terbagi menjadi dua bagian. Al-qismul awwal akhbarun. Yang pertama kaitannya dengan berita-berita. Yajibu alayka tasdiquha. Yang wajib bagimu untuk membenarkan berita-berita tersebut. Wal imanu biha. Dan beriman kepadanya. Mithlu al-akhbari an asma'illahi wa sifatih. Seperti berita-berita yang menjelaskan atau menyebutkan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wama kana wama sayakunu ila an yadkhula ahlul jannah al-jannah wa ahlul nari an-nar. Dan berita-berita tentang apa yang telah terjadi dan sesuatu yang akan terjadi hingga penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Wa akhbarun 'anil anbiya'i wal umamil madhiyah. Demikian pula berita-berita yang berkaitan dengan para nabi dan umat-umat terdahulu. Wa akhbarun 'anil qabr wa na'imihi wa 'adzabihi. Dan berita-berita yang berkaitan dengan alam barzakh, tentang kenikmatan demikian pula siksaannya. Wa 'anil hasyr yaumal qiyamah. Dan tentang dikumpulkannya manusia pada hari kiamat. وما يكون في العرصات dan apa yang terjadi di padang mahsyar من الحوض dan demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan telaga والميزان والصراط dan timbangan demikian pula sirat ورؤية الله عز وجل في العرصات وفي الجنة dan melihat Allah Subhanahu wa taala di arasat di padang mahsyar dan di dalam surga فهذه الأخبار maka berita-berita ini fil Qur'ani was sunnah sahihah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah yang sahih yajib tasdiquha wajib untuk membenarkannya wal imanu biha ala haqiqatiha dan wajib untuk mengimaninya secara hakiki min ghairi tahrif tanpa melakukan perubahan wala tabdil dan tanpa merubah-rubah maknanya. Wa in sammahu ashabuhu ta'wilan. Meskipun orang-orang yang melakukan perubahan itu menyebutnya sebagai penta'wilan. Kama anna imanaka bihadhihi al-akhbar. Sebagaimana keimananmu kepada berita-berita ini yurithu laka al-ilma billah. Akan mewariskan kepadamu pengetahuan dan ilmu tentang Allah. Alladhi yuksibuka khasyatallahi ta'ala yang akan mendatangkan kepadamu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para ulama. وهكذا إيمانك بالملائكة demikian pula keimananmu tentang para malaikat تصدق وتوقن به engkau membenarkannya dan meyakininya ويورثك الحياء dan hal itu akan mewariskan pada dirimu rasa malu والحرص على أن يكتبوا عنك صالح القول والعمل dan semangat akan menumbuhkan semangat di mana dia akan menuliskan kepadamu amalan-amalan yang saleh. Wa mahabbatahum dan mencintai mereka. Li'annahum la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena para malaikat itu adalah hamba-hamba yang tidak pernah menyelisihi apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan mereka senantiasa melakukan apapun yang diperintahkan. Wa hakadha fi baqiyyati arkanil iman. Dan demikianlah seterusnya yang berkaitan dengan rukun-rukun iman. Wa asdaqul akhbari wa asahhuha ma jaa fil Qur'ani was sunnah. Dan berita-berita yang paling benar dan yang paling valid adalah apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Al-qismu tsani min al-ilmi syar'i, bagian yang kedua dari ilmu syar'i, ahkamun, yang berkaitan dengan hukum-hukum, min al-halali wal-harami wal-mustahab wal-makruh wal-mubah, dari perkara-perkara yang halal dan yang haram, yang mustahab, yang makruh dan yang mubah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, sungguh telah sempurna kalimat Rabbmu dengan penuh kejujuran dan keadilan. Qala ulama'u tafsir, para ulama'u tafsir menjelaskan, ay sidqan fil akhbar, bahwa yang dimaksud kejujuran dalam menyampaikan berita-berita, wa adlan fil ahkam, dan keadilan di dalam menyebutkan dan menetapkan hukum-hukum. Fa a'zamul adl fi ahkamillahi wa rasulih, maka keadilan yang paling besar adalah yang berkaitan dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa mahma ijtahadatil bashariyah, dan walaupun bagaimana para manusia itu berusaha, fil wusul ila tashri'at wa qawanin wa ahkam, untuk menetapkan syariat-syariat, undang-undang dan aturan-aturan, liyuhaqqiqul adla fi mujtama'atihim, untuk dapat mewujudkan keadilan di tengah masyarakat-masyarakat mereka, lan yasilu ila mithli adlillahi wa rasulih, mereka tidak akan mampu mencapai apa yang telah ditetapkan dari keadilan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Fa kullul umam kama tulahidun tanshudu wa tas'a ila al-'adl, dan setiap umat sebagaimana yang kalian lihat mereka berusaha untuk senantiasa mewujudkan keadilan. Li'anna al-'adl mahmudun matlubun lin-nufus, sebab keadilan itu merupakan sesuatu yang dituntut dan yang dikehendaki oleh jiwa-jiwa manusia. Walakinnahum yakhtalifun fima yarawnahu adlan, namun mereka berselisih tentang hal-hal yang mereka anggap itu sebagai sebuah keadilan. Fama tarahu ummatul yahudi adlan qad tarahu ummatun nasara zulman wa jawra, apa yang dipandang oleh kaum Yahudi itu sebagai sebuah keadilan, maka boleh jadi kaum Nasara menganggap bahwa itu adalah kezaliman dan penganiayaan. Wama yarahu asy-syarq قد يراه الغرب ما يراه الغرب عدلا قد يراه الشرق غير عدل. Demikian pula kaum barat ketika mereka memandang sebuah keadilan, boleh jadi orang-orang timur menganggap itu sebagai sebuah kezaliman. وهذا هو سبب اختلاف قوانينهم وتشريعاتهم من بلد الى بلد. Inilah yang menyebabkan berbeda-bedanya hukum-hukum dan aturan-aturan yang mereka terapkan dari satu negeri ke negeri yang lain. Wallahu aghnana an dhalika kullihi bi'adlihi subhanahu, dan Allah Azza wa Jal telah mencukupkan kita dari segala perkara tersebut yang menjelaskan tentang keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika min al-'ilm asy-syar'i, demikian pula termasuk bagian dari ilmu syar'i, ma yadkhulu fi mahasin al-akhlaq, yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Fata'lam ma waradat bihi syari'ah, sehingga engkau mengetahui apa yang disebutkan di dalam syariat. Wa ta'mal bih, lalu engkau mengamalkannya. Wa hadithi al-ana ma'akum, adapun pembahasanku bersama kalian pada hari ini, anil ilmi syar'i, tentang ilmu syar'i, الذي وردت أدلة كثيرة في فضله وشرفه, yang telah datang dalil-dalil yang banyak menjelaskan tentang kemuliaan dan keutamaannya. وفي الحث على طلبه وتحصيله, dan anjuran untuk senantiasa menuntutnya dan meraihnya. فعلم الصحابة ذلك, maka para sahabat mengetahui hal itu. فجدوا واجتهدوا, sehingga mereka bersungguh-sungguh dan semangat fi tahsili hadha al-ilm alladhi yuhibbuhu Allah, dalam mewujudkan dan meraih ilmu ini yang dicintai oleh Allah. Wal 'amal bidzalik, dan mengamalkannya. Fasalaku ahsana at-turuq wa aswabaha, maka mereka pun menempuh jalan yang terbaik dan yang paling benar. وكانوا في طلبهم للعلم أمة وسطا. Dan mereka dalam menuntut ilmu, mereka adalah umat pilihan. آخذين له, mereka senantiasa mengambil ilmu tersebut. من الكتاب ومن السنة, dari sumber Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah. قاصدين به وجه الله, dan mereka mengharapkan dengan menuntut ilmu itu wajah Allah. مصلحين به أنفسهم, yang bertujuan untuk memberi kemaslahatan pada diri-diri mereka. ويزكون به أنفسهم, dan untuk menyucikan jiwa-jiwa mereka. كما قال الله تعالى, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم, dialah Allah Azza wa Jal yang telah mengutus di kalangan umat ummiyah seorang rasul di tengah-tengah mereka. يتلو عليهم آياته, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. ويزكيهم, dan menyucikan mereka. ويعلمهم الكتاب والحكمة, dan mengajarkan kepada mereka kitab Allah dan al-hikmah. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين, dalam keadaan sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. فلنأخذ أولا من القرآن الكريم, maka kita pertama kali mengambil dari Al-Quranul Karim. بعض الآيات في ذلك, sebahagian ayat-ayat yang menerangkan tentang hal itu. كيف نجد خبر العلم في القرآن؟ Bagaimana kita mengetahui berita tentang ilmu di dalam Al-Quran? فمنها قول الله عز وجل, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, في بيان فضل العلم وأهله, dalam menjelaskan keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, yaitu firman Allah bahwa Allah Azza wa Jal mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan diangkat lagi beberapa derajat orang-orang yang berilmu. وهذه الرفعة في الدنيا والبرزخ والآخرة, dan diangkatnya kedudukan orang-orang yang berilmu ini adalah diangkatnya kedudukan mereka di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. الآية الثانية قوله تعالى, ayat yang kedua adalah firman Allah Ta'ala, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, katakanlah apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. أي لا يستوون, maksudnya tidaklah sama kedudukan mereka. هذا نفي بصيغة الاستفهام, ayat ini merupakan penafian meskipun dalam bentuk sebuah pertanyaan. وهو أبلغ من النفي المجرد, dan ini bentuknya itu lebih menafikan dan meniadakan dari sekedar kalimat yang menunjukkan penafian semata. الآية الثالثة قول الله عز وجل, ayat yang ketiga adalah firman Allah عز وجل, شهد الله أنه لا إله إلا هو, Allah عز وجل mempersaksikan bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. والملائكة وأولو العلم, dan dipersaksikan pula oleh para malaikat dan para ulama. قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم, yang ditegakkan di atas keadilan, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, Dialah Al-Aziz dan Al-Hakim. وبيان فضل العلم وأهله من هذه الآية, dan menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan para orang-orang yang berilmu dari ayat ini. أن الله عز وجل قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته, bahwa Allah عز وجل menggandengkan persaksian para ulama dengan persaksian Allah dan persaksian para malaikatnya. والآيات في فضل العلم وأهله كثيرة, dan ayat-ayat yang menerangkan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu banyak sekali. النوع الثاني من خبر القرآن عن العلم وفضله, jenis yang kedua dari khabar Al-Quranul Karim tentang ilmu dan tentang para ulama. أن الله بين لنا وأرشدنا, bahwa Allah Azza wa Jal telah menjelaskan dan menerangkan kepada kita. أن العلم سبب للحفظ والصيانة من الفتن, bahwa ilmu merupakan sebab yang akan menjaga kita dari berbagai macam fitnah. Amma fitnatus syahawat, adapun fitnah yang berkaitan dengan syahwat, faqad qassallahu alaina qissata Qarun wa qaumihi, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita kisah tentang Qarun dan kaumnya. Wa khurujahu ala qaumihi fi zinatihi, dan kisah tentang keluarnya Qarun di hadapan kaumnya dalam keadaan dia berhias. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla Qarun, orang-orang ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadzin adzim, orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia mengatakan alangkah inginnya kami mendapatkan seperti apa yang diraih oleh Qarun, sesungguhnya dia mendapatkan bahagian yang besar. Sagir, sagir. La la, qasas. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن, dan berkata orang-orang yang diberi ilmu, celaka kalian, sesungguhnya pahala yang datang dari Allah itu lebih baik bagi seorang yang beriman. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا, pahala dari Allah itu jauh lebih baik bagi seorang yang beriman dan beramal saleh. ولا يلقاها الا الصابرون, dan hal itu tidak akan diraih kecuali bagi orang-orang yang bersabar. فامام فتنته العظيمه, maka di hadapan fitnah yang besar ini, نطق اهل العلم بالحق, maka orang-orang yang berilmu mereka menyampaikan kebenaran. فحفظهم الله بالعلم, sehingga Allah Subhanahu wa taala memelihara dan menjaga mereka dengan ilmu. وَنَبَّهُ غَيْرَهُمْ أَنْ يَقَعُوا فِي فِتْنَتِهِ, dan mereka memperingatkan yang lain agar jangan sampai mereka terjatuh ke dalam fitnah. وَالْقِسْمُ الثَّانِي فِتْنَةُ الشُّبُهَاتِ, dan yang kedua berkaitan dengan fitnah syubhat. قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, Allah تبارك وتعالى berfirman, أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى, apakah sama antara orang yang diturunkan kepadanya ilmu dan kebenaran seperti orang yang buta. وَقَالَ تَعَالَى وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا, dan Allah Ta'ala juga berfirman, dan tidaklah mereka mendatangkan sebuah permisalan kepadamu melainkan kami akan mendatangkan kebenaran dan yang lebih baik penafsirannya. فَكُلَّمَا أَتَى الْمُشْرِكُونَ وَالْمُعَارِضُونَ بِشُبْهَةٍ, maka setiap kali kaum musyrikin dan orang-orang yang menentang kebenaran itu mereka mendatangkan satu syubhat, أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَكْشِفُهَا وَيُبَيِّنُهَا, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan dari ilmu yang akan menyingkap dan menerangkan tentang syubhat tersebut. فَالْعِلْمُ يَحْفَظُكَ اللَّهُ بِهِ, maka ilmu itu akan menjagamu, Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu dengannya. Min fitnati syubhati wa fitnati syahawat, yang akan memeliharamu dari fitnah syubhat demikian pula dari fitnah syahwat. An-naw'u ats-tsalits min haditsil Qur'an 'anil 'ilm, jenis yang ketiga dari penjelasan Al-Qur'an yang menerangkan tentang ilmu. Anna Allah 'azza wa jalla akhbar, bahwa Allah Azza wa Jal memberitakan, annahum humul ladhina yatakallamuna yawmal qiyamah, bahwa mereka lah yang akan berbicara nanti pada hari kiamat, bil haqqi was sawab, yang akan menyampaikan kebenaran dan kejujuran. Qala ta'ala wa yawma yu'taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah wa yawma taqumus sa'ah يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة, dan pada hari ketika hari kiamat itu tegak, maka orang-orang yang mujrim mereka bersumpah bahwa mereka tidak tinggal kecuali sesaat. كذلك كانوا يؤفكون, demikianlah sesuatu yang diada-adakan oleh mereka. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ. Adapun orang-orang yang beriman dan berilmu, maka mereka mengatakan, sungguh kalian telah tinggal di dalam tentang kitab Allah sampai hari ketika kalian dibangkitkan. فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Maka ini adalah merupakan hari kebangkitan, akan tetapi kalian dahulu tidak berilmu tentangnya. النوع الرابع, jenis yang keempat, من حديث القرآن عن العلم, tentang penjelasan Al-Quran tentang ilmu. بيان مصدره وما هو, menjelaskan tentang sumber ilmu dan apa yang dimaksud dengan ilmu tersebut. ومن الآيات في ذلك قوله تعالى, di antara ayat-ayat yang menerangkan tentang hal itu adalah firman Allah Ta'ala, فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, maka barang siapa yang berhujjah kepadamu setelah datang kepadamu ilmu tersebut. وَالْعِلْمُ الَّذِي جَاءَهُ هُوَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ, dan ilmu yang dia bawanya adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah. وقال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم, dan Allah Ta'ala juga berfirman, apabila engkau mengikuti mereka, mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu berupa ilmu. وقال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه, akan tetapi demikian pula Allah Ta'ala berfirman, akan tetapi لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersaksikan apa yang diturunkan kepadamu, Allah menurunkannya dengan ilmu. Ay anzalahu fihi ilmu, yang dimaksud di bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepadanya ilmunya. Fa hadzal Qur'an huwa masdarul ilm wa asasuh, maka Al-Qur'anul Karim ini merupakan sumber ilmu dan asas ilmu. Ilmu tauhid afdalu kitabin fihi Al-Qur'an, ilmu tentang tauhid yang paling afdal, yang paling utama, yang menerangkan tentangnya adalah Al-Qur'anul Karim. Ilmu al-fiqh wal halal wal haram awwalu wa afdalu wa a'la kitabin fihi Al-Qur'an, demikian pula ilmu fikih, ilmu yang menerangkan tentang halal dan haram, kitab yang paling afdal yang menerangkannya adalah Al-Quranul Karim. Ilmu al-akhlaqi wal-adabi wal-suluk fil Quran, demikian pula ilmu yang berkaitan dengan akhlak dan adab ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Fa awwalu kitabin yusa bihi fi hadzal ilm huwa kitabullah azza wa jall, maka kitab yang pertama kali yang diwasiatkan dalam mempelajari ilmu ini adalah kitabullah azza wa jall. An-naw'ul khamis, jenis yang kelima, min haditsil qur'ani 'anil ilm, yang menerangkan tentang ilmu yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Tahdhirullah lana min al-munharifina min ahli al-ilm, peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dari orang-orang yang menyimpang tentang ilmu. Alladzina lam yaqumu bihaqqihi, yaitu mereka yang tidak menegakkan hak ilmu tersebut. Qala Allahu azza wa jall, Allahu azza wa jall berfirman, watlu 'alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina, bacakanlah kepada mereka berita tentang orang-orang yang telah kami sampaikan kepadanya ayat-ayat kami. Fansalakha minha, lalu kemudian dia meninggalkan ayat-ayat tersebut. Faatba'ahu asyaitan, lalu kemudian syaitan mengikutinya. Fakana minal ghawin, sehingga ia termasuk di antara orang-orang yang menyimpang. Wa hadzal inhiraf 'ala wujuh, maka penyimpangan yang dimaksud di sini ada beberapa sisi. Al-wajh al-awwal adamul 'amal bil 'ilm, sisi yang pertama yaitu tidak mengamalkan ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها, perumpamaan orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab Taurat lalu mereka tidak mengamalkannya. كمثل الحمار يحمل أسفارا, perumpamaannya seperti keledai yang membawa buku-buku. فالذي يحمل العلم, maka orang yang membawa ilmu, ولا يقوم بحقه, namun dia tidak menegakkan hak ilmu tersebut, من العمل به, dari mengamalkannya, والنصح للناس فيه, dan menasihati manusia dengannya, فهذا قد وقع فيما وقع فيه اليهود, maka sungguh dia telah terjatuh dan terjerumus ke dalam apa yang terjerumus ke dalamnya kaum Yahudi. والله ذكر لنا ذلك عنهم لنحذره, dan Allah Azza wa Jal menyebutkan hal itu kepada kita agar kemudian kita berhati-hati terhadapnya. الوجه الثاني من وجوه الانحراف, sisi yang kedua dari sisi penyimpangan dalam ilmu, الاقتصار على الحفظ من غير فهم, yaitu mencukupkan dengan menghafal tanpa memahaminya. سواء كان حفظا للقرآن أو للحديث, apakah itu kaitannya dengan menghafal Al-Quran atau menghafal hadith, أو للمتون الفقهية, atau menghafal matan-matan fikih, دون فقه ولا فهم, tanpa fikih dan tanpa pemahaman. قال الله تبارك وتعالى, الله تبارك وتعالى berfirman, الله المستعان, الله المستعان, ما أعرف ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني, dan di antara mereka ada orang-orang ummi yang mereka tidak mengetahui dari kitab Allah kecuali الأماني أي القراءة والتلاوة فقط, kecuali الأماني yaitu hanya sekedar membaca semata. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون, dan di antara mereka ada kaum ummi yang mereka tidak mengetahui dari Alkitab kecuali hanya sekedar membaca dan sekedar menduga-duga semata. فالذين يكتفون بالتلاوة أي القراءة فقط, maka mereka yang hanya mencukupkan diri dengan membaca saja, أو الحفظ فقط, atau sekedar menghafal saja, من غير فهم, tanpa ada pemahaman, فهذا مذموم, maka ini merupakan hal yang tercela. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم, oleh karena itu Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, خيركم من تعلم القرآن وعلمه, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. ولم يقل فقط من حفظ القرآن وحفظه, dan Rasul tidak mengatakan yang terbaik di antara kalian yang menghafal Al-Quran dan menghafalkannya. هذا الحديث رواه أبو عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami dari Uthman radhiyallahu anhu. فقال هو رحمه الله, maka beliau Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan rahimahullah, بعد أن جلس في المسجد 40 سنة يعلم القرآن, setelah beliau duduk di masjid mengajarkan Al-Quran selama 40 tahun, هذا الحديث هو الذي أجلسني مجلسي هذا, maka hadith ini dialah yang menyebabkan aku duduk di majlis ini. وقال رحمه الله, dan beliau juga mengatakan rahimahullah, حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, telah memberitakan kepada kami mereka dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kami Al-Quran, أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات, bahwa mereka para sahabat tidak melampaui 10 ayat, حتى يتعلموها, hingga mereka mempelajari ayat-ayat tersebut, ويفهموها, dan memahaminya, ويعملوا بما فيها, dan mengamalkan kandungan yang terdapat di dalamnya. قال فتعلمنا العلم والعمل معا, maka beliau mengatakan kami mempelajari ilmu dan amalan sekaligus. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله, berkata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, اسمه عبد الله بن حبيب, نعم, أو بن حبيب, عبد الله بن حبيب, نعم, nama beliau Abdullah bin Habib. قال أما أنتم, kata beliau adapun kalian, yukallimu tullabahu wa talamidah. Beliau menyampaikan hal ini di hadapan murid-muridnya. Fama lakum illa khams ayat. Maka kalian tidak melebihi 5 ayat. Yaqul ulaika as-sahaba kanu ya'khudhun 10 ayat. Kata beliau, para sahabat, mereka adalah para sahabat yang mengambil 10 ayat. Wa baqiya Abdullah ibn Umar sinin fi surah al-Baqarah. Dan Abdullah bin Umar, beliau bertahun-tahun dalam menghafal surah Al-Baqarah. Laysa ajizan an hifdhiha fahum huffaz. Bukan disebabkan karena lemah untuk menghafalnya, karena mereka adalah para penghafal yang memiliki kekuatan hafalan. Walakin yatafaqahu fi ahkamiha. Akan tetapi yang dimaksud bahwa mereka menghafal sambil memahami hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Wa kalamu ahli al-ilmi fi hadha kathir. Dan perkataan para ulama dalam hal ini banyak sekali. فهذا الوجه الثاني من الانحراف. Maka ini merupakan sisi yang kedua dari penyimpangan ilmu. أما الوجه الثالث. Adapun sisi yang ketiga. من انحراف في حملة العلم. Yaitu tentang penyimpangan yang berkaitan dengan para pembawa ilmu. فقال الله عز وجل. Maka Allah Taala berfirman. يا أيها الذين آمنوا. Wahai orang-orang yang beriman. أقول دعني أقرأ الآية كاملا ثم أنت تترجمها وأنا أتفرغ لهذا. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari kalangan para pembawa ilmu dan para ahli ibadah, mereka memakan harta-harta manusia dengan kebatilan dan memalingkan manusia dari jalan Allah. فَذَكَرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ خَصْلَتَيْنِ قَبِيحَتَيْنِ. Maka Allah menyebutkan di dalam ayat ini dua perangai yang buruk. أَنَّهُمْ اتَّخَذُوا الْعِلْمَ لِأَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. Bahwa mereka menjadikan ilmu untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. وَيَصُدُّونَ بِهِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Dan mereka memalingkan manusia dengan ilmu tersebut dari jalan Allah. فَكَمْ تَجِدْ مِنْ إِنْسَانٍ يَحْمِلُ الْعِلْمِ يَصُدُّ عَنْ دَعْوَةِ السُّنَّةِ. Maka berapa banyak yang engkau lihat orang-orang yang membawa ilmu namun dia menghalaki manusia dari dakwah sunnah. وَيَصُدُّ عَنْ أَهْلِهَا وَعُلَمَائِهَا. Dan memalingkan manusia dari para ulama sunnah. ويصد ويحارب أنشطتها كدوراتها ودروسها. أنشطتها كدوراتها ودروسها. Dan memerangi kegiatan-kegiatannya dari daurah-daurahnya dan kajian-kajiannya. الوجه الرابع من الانحراف الذي حذرنا الله. Sisi yang keempat dari bentuk penyimpangan yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita. Ma dzakarahu Allahu 'anil yahud. Apa yang Allah sebutkan tentang kaum Yahudi? Annahum harraful kalima 'an mawadhi'ih. Bahwa mereka telah merubah kalimat-kalimat itu dari tempat-tempatnya. Qala Allahu 'azza wa jalla. Allahu 'azza wa jalla berfirman. Allahu musta'an. Aina al-aya fi surah? فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. Dan disebabkan karena mereka membatalkan perjanjian-perjanjian mereka. لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Maka kami pun melaknat mereka dan menjadikan hati-hati mereka keras. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. Disebabkan karena mereka merubah-rubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. ونسوا حظا مما ذكروا به. Dan mereka melupakan bahagian yang mereka diingatkan tentangnya. ولا تزال تطلع على خائنة منهم. Dan senantiasa terdapat pada diri mereka pengkhianatan dan tipu daya. وقال الله عز وجل بعدها في النصارى. Dan Allah Azza wa Jal berfirman setelahnya berkaitan dengan kaum Nasara, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum, dan termasuk di antara orang-orang yang mengatakan kami adalah kaum Nasara, kami telah mengambil perjanjian kepada mereka. Fanasu haddan mimma dzukiru bih, lalu mereka pun melupakan bahagian yang mereka diingatkan tentangnya. Nasu huna bima'na taraku, yang dimaksud lupa di dalam ayat ini adalah mereka meninggalkan. Kama qala Allah azza wa jal, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qala rabbi lima hashartani a'ma, bahwa seorang mengatakan, wahai Rabbku, mengapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, bukankah dahulu aku orang yang melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, maka dikatakan kepadanya, disebabkan karena ayat-ayat kami telah datang kepadamu, lalu kemudian engkau melupakannya. Wakadzalika al-yawma tunsa, maka pada hari ini pun engkau terlupakan. Ma'na nasitaha ay taraktaha wa tarakta al-amal biha, yang dimaksud engkau melupakannya yaitu engkau meninggalkannya dan meninggalkan beramal dengannya. Fahadha min anwa'il inhiraf, maka ini termasuk jenis penyimpangan. Wa'uqubatuhu fi qawlihi ta'ala, dan hukuman orang yang menyimpang ini disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, fa'agharayna baynahumul adawata wal baghda'a ila yawmil qiyamah, maka kami menumbuhkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Wasawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un, dan Allah Azza wa Jal akan memberitakan kepada mereka apa yang telah pernah mereka perbuat. Wa minal inhirafi fil ilm, dan termasuk dalam bentuk penyimpangan dalam ilmu, as-sukutu 'anil bid'i wad-dhalalat, mendiamkan perkara-perkara bid'ah dan kesesatan. Wa kull ma khalafa amra Allah 'azza wa jalla, dan setiap apa yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah 'azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, laula yanhahum ar-rabbaniyun wal ahbar, kalaulah bukan disebabkan karena laula yanhahum ar-rabbaniyun wal ahbar an qawlihim al-ithm, kalaulah tidak dari kaum rahbani, dari para ulama'nya, demikian pula para ahli ibadahnya, mencegah mereka dari ucapan-ucapan dosa yang mereka lakukan dan ucapkan. An qawlihimul ithma wa aklihimus suht, disebabkan karena mereka mengucapkan perkara yang dosa dan memakan perkara yang dimurkai Allah. Labi'sa ma kanu yasna'un, maka sungguh alangkah buruk apa yang telah mereka perbuat. Kam wajhan dhakarna, sudah berapa sisi yang kita sebutkan, min bayanil Qur'an linhirafi ba'dhi hamalatil ilm, dari penjelasan Al-Qur'an yang menerangkan tentang penyimpangan orang-orang yang membawa ilmu. Khamsa am sitta am ashara? Khamsa? Idhan khudh as-sadis. Hatta kallam. Naam. Khamsa, yaqul khamsa. Khamsa aydan? Tayyib. Bina'an ala khabar al-akhawain annaha khamsa, naqul al-inhiraf as-sadis, dibangun di atas awal wajh sadis min wujuh al-inhiraf. Iya. Yang sekarang la mustamir ya Allah tawakkal. Sekarang kata beliau sisi yang keenam tentang penyimpangan yang berkaitan dengan ilmu. Raddul haqqi idza jaa'a min ghairi jama'atihi aw hizbihi aw ahli baladihi, menolak sebuah kebenaran apabila kebenaran itu tidak datang dari kelompoknya atau dari jamaahnya atau dari orang-orang yang bersamanya. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, anil yahud, tentang kaum Yahudi, alladhina kanu yatahaddaduna al-arab bibi'thati nabiyyin qad qaruba 'ahduh, yaitu mereka yang dahulu mewanti-wanti kaum Arab dengan diutusnya seorang rasul di tengah-tengah mereka. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dan diangkat menjadi rasul, maka mereka justru bersikap kafir terhadapnya. لأنهم كانوا يريدونه من قومهم. Sebab mereka menghendaki bahwa nabi yang diutus itu dari kaum mereka sendiri. فلما بعث من غير قومهم كفروا به والعياذ بالله. Maka tatkala nabi itu diutus bukan berasal dari kaumnya, mereka justru mengingkarinya. قال الله تعالى. Allah Ta'ala berfirman. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. Dan tatkala datang kepada mereka sebuah kitab yang berasal dari sisi Allah membenarkan kitab yang ada pada mereka. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Dalam keadaan mereka sebelumnya mereka meminta pertolongan untuk mengalahkan orang-orang kafir dengan diutusnya rasul. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. Maka tatkala datang kepada mereka sesuatu yang mereka ketahui dan mereka yakini, mereka justru mengingkarinya. فلعنتullahi على الكافرين. Maka laknat Allah terhadap orang-orang kafir itu. بئس ما اشتروا به أنفسهم. Alangkah buruknya apa yang mereka beli untuk diri-diri mereka sendiri. أن يكفروا بما أنزل الله. Ketika mereka mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah. بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء. Disebabkan karena perbuatan kezaliman di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada hambanya kepada siapa yang Allah kehendaki. البغي من حملة العلم شأنه خطير. Maka bersikap baghi zalim terhadap para pembawa ilmu kondisinya adalah perkara yang sangat membahayakan sekali. حملهم البغي على الكفر به وهم يعرفون أنه صادق. Kezaliman menyebabkan mereka mengingkarinya dalam keadaan mereka mengetahui bahwa dia adalah orang yang membawa kejujuran. ومثله الحسد. Dan yang semisal pula adalah penyakit dengki dan hasad. حسدا من عند أنفسهم. Kedengkian yang terdapat di dalam diri-diri mereka. من بعد ما تبين لهم الحق. Setelah kejelasan itu datang kepada mereka. إذن قال هنا الله عز وجل. Maka di sini Allah Taala berfirman. أنهم فعلوا ذلك. Bahwa mereka melakukan hal itu. بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. Disebabkan karena perbuatan baghi menolak kebenaran ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyunya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. وهذا كما قال بعض كفار قريش. Ini seperti apa yang dikatakan oleh sebagian orang-orang kafir Quraisy. Fi surah Az-Zukhruf, laula unzila hadzal Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn 'azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Nah. Iya. Ketika orang-orang Quraisy mereka mengatakan laula unzila hadzal Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn 'azim. Ya, mengapa tidak al-qaryatan huma Makkah wa Thaif. أي لماذا اختار الله نبيا يتيما؟ Ketika orang-orang Quraisy mengatakan mengapa tidak diturunkan Al-Qur'anul Karim itu kepada seorang yang besar, seorang yang memiliki kedudukan yang berada di antara dua kampung yang dimaksud adalah Makkah dan Taif. هنا قال الله تعالى بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. Maka di sini Allah Taala berfirman disebabkan karena sifat al-baghi menolak kebenaran ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. فباءوا بغضب على غضب. Sehingga mereka pun kembali dalam keadaan Allah Azza wa Jal murka dan murka kepada mereka. Walil kafirina adzabun alim. Dan adab yang pedih. Adzabun muhin bagi orang-orang yang menghinakan mereka. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah wa huwal haqq musaddiqan lima ma'ahum. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Nah, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian dengan apa yang diturunkan oleh Allah. وهو الحق مصدقا لما معهم. Dan itu adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada mereka. عفوا. أنا. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah dengan apa yang Allah turunkan. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Maka mereka menjawab, kami hanya beriman dengan sesuatu yang diturunkan kepada kami saja. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Lalu mereka mengingkari apa yang diturunkan setelahnya. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal yang diturunkan setelahnya pun merupakan kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Wa hadza kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka ini seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahih Muslim min hadits Ibn Mas'ud. Dalam sahih al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang terdapat di dalam hatinya sekecil apapun dari kesombongan. Qalu ya Rasulullah. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا. Seseorang ingin pakaiannya bagus. ونعلاه حسنا. Dan sendalnya bagus. قال إن الله جميل يحب الجمال. Maksudnya apakah ini termasuk dari kesombongan? Maka Nabi mengatakan sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. الكبر بطر الحق وغمط الناس. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Batarul haq ay radduhu. Yang dimaksud batarul haq yaitu menolaknya, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas ay ihtiqaruhum wazdira'uhum. Yang dimaksud ghamtun nas yaitu merendahkan dan meremehkan manusia. Fa hadha min al inhirafat al khatira fil ilm. Maka ini termasuk bentuk penyimpangan yang berbahaya yang kaitannya dengan ilmu. Wa mithluhu al wajhu as sabi'. Kemudian berikutnya sisi yang ketujuh. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. Allah Taala menjelaskan orang-orang Yahudi mengatakan kaum Nasara itu tidak ada apa-apanya. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Nasara juga mengatakan Yahudi itu tidak ada apa-apanya. وهم يتلون الكتاب. Dalam keadaan mereka seluruhnya membaca Alkitab. وهذا من أشد الانحراف. Dan ini merupakan bentuk penyimpangan yang terparah. Fal inhirafu as-sabiq yaruddu al-haq illa idza jaa min jama'atihi. Maka penyimpangan yang ketujuh ini dia menolak kebenaran kecuali apabila itu datang dari jamaahnya saja. Wa hadzal inhiraf yajhadu al-haq alladhi 'inda al-akharin. Maka penyimpangan ini menyebabkan dia jahil terhadap kebenaran yang dimiliki oleh yang lainnya. Hadza syai'un yasir. Ini adalah sesuatu yang sedikit. Fi ayatin tatahaddatsu aw min ayatin tatahaddatsu 'anil 'ilm. Dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang ilmu. Sawa'an min haitsu fadluh. Apakah yang berkaitan dengan keutamaan ilmu? Aw masdaruh. Atau sumber ilmu? Aw himayatuhu lil muslim min al fitan, fitan asy-syubuhat wal syahawat. Bentuk penjagaan Al-Quranul Karim dari berbagai macam fitnah yang berkaitan dengan syahwat atau syubhat, atau min haits wujuhal inhiraf alladhi yahsulu min ba'dhi hamalatihi, atau dari sisi bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang yang membawa ilmu tersebut. Fa idza raja'na ila sunnah. Maka apabila kita kembali kepada sunnah, فنجد فيها من ذلك الكثير والكثير. Maka kita akan mendapati di dalam sunnah itu banyak dan lebih banyak lagi. حثاً على العلم وطلبه. Yang menganjurkan tentang. حثاً على العلم. ترغيباً في العلم وطلبه. Yang menganjurkan tentang ilmu dan anjuran untuk menuntut ilmu. وبيان فضله وفضل أهله. Dan menerangkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan para ahli ilmu. Wakadzalika najid fi sunnah. Demikian pula kita mendapati di dalam sunnah. At-tahdhir min al-inhiraf fi bab al-ilm. Peringatan dari penyimpangan yang berkaitan dengan ilmu. Wa hadza qad sabaqa ma'akum fi ad-dawrati as-sabiqah. Dan ini telah lalu penjelasannya pada daurah terdahulu. ولا بأس أن أذكر أيضا ببعضه. Dan tidak mengapa saya mengingatkan tentang sebagian penyimpangan-penyimpangan tersebut. فقد قال صلى الله عليه وسلم telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu سهل الله له به طريقا الى الجنه maka Allah memberi kemudahan baginya jalan menuju surga رواه مسلم من حديث ابي هريره diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah من سلك طريقا barang siapa yang menempuh satu jalan اي طريق لتحصيل العلم maka jalan apa saja untuk meraih ilmu فحضور هذه الدورات من طرق تحصيله maka menghadiri daurah seperti ini termasuk di antara metode untuk meraih ilmu قراءة القرآن بتدبر من طرق تحصيله dan membaca Al-Quran dengan cara tadabbur termasuk metode untuk meraih ilmu وهكذا قراءة الأحاديث الصحيحة كالبخاري ومسلم demikian pula membaca hadith-hadith yang sahih seperti sahihul Bukhari dan Muslim وسماع شروح وكلمات أهل العلم الموثوقين dan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari para ulama yang terpercaya وهكذا السؤال عما أشكل عليك demikian pula bertanya tentang hal-hal yang problem tentang ilmu كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون sebagaimana firman Allah tanyalah kalian kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahuinya والذكر الكتاب والسنة yang dimaksud الذكر adalah الكتاب dan السنة فأهله هم الذين يفتون بالكتاب والسنة maka orang-orang yang ahli ahlu dzikr mereka adalah yang berfatwa yang menerangkan tentang makna Al-Kitab dan As-Sunnah la bi ra'yi 'alim wa la bi hawa bukan dengan pendapat seorang alim dan bukan pula dengan hawa nafsu wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khiyarukum fil jahiliyah orang-orang pilihan kalian di masa jahiliyah khiyarukum fil islam idza faqahu adalah orang-orang pilihan kalian di dalam Islam apabila mereka berilmu wa qala sallallahu alaihi wasallam sa'akhtasir dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan maka Allah pahamkan dia tentang agama ini wal ahadith fi dhalika katsira dan hadis-hadis tentang hal ini banyak ارجعوا الى صحيح البخاري في كتاب العلم silakan kalian merujuk kepada sahihul bukhari dalam kitab ilmu وهكذا صحيح مسلم demikian pula sahih al-imam muslim وغيرها من الكتب التي ذكرت احاديث العلم وفضله dan yang lainnya dari kitab-kitab yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ahli ilmu واريد ان اقف معكم وقفه يسيره dan di sini aku ingin menjelaskan kepada kalian sesuatu yang menjadi bahan renungan fi kitab al-ilmi min sahih muslim yang disebutkan dalam kitab ilmu dari sahih al-imam muslim fa huwa fi hadha al-kitab maka di dalam kitab ini lam yukharrij ahadith fi fadl al-ilm al-imam muslim tidak mengeluarkan hadis-hadis tentang keutamaan ilmu. Walakin kharraja wa rawa ahadits tuhadzir min wujuhil inhiraf fil ilm. Akan tetapi beliau meriwayatkan hadis-hadis yang menerangkan tentang sisi-sisi penyimpangan dari ilmu. Kama dzakarna fil Qur'an sab'ata awjuh maka sebagaimana yang telah kita sebutkan di dalam Al-Quran ada tujuh sisi penyimpangan fada'una naqra min sahih muslim bi-ikhtisar ba'da wujuhil inhiraf maka biarkanlah kita di sini membaca beberapa hadis dalam sahih muslim yang menerangkan tentang sisi-sisi penyimpangan secara ringkas limajma'a baina dalailil Qur'an was-sunnah agar kemudian kita menggabungkan antara dalil-dalil dari Al-Quran dan dalil-dalil dari sunnah. Al-inhiraful awal. Penyimpangan yang pertama. Ittiba'ul mutasyabih. Mengikuti perkara-perkara yang samar. من الآيات أو الأحاديث أو كلام أهل العلم. Baik dari ayat-ayat atau hadis-hadis atau dari perkataan para ulama. فروى مسلم وكذا البخاري عن عائشة. الإمام مسلم meriwayatkan demikian pula الإمام البخاري dari hadis عائشة. قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Ta'ala. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. Dialah yang menurunkan kepadamu Al-Kitab yang diantaranya ada ayat-ayat yang muhkam. هن أم الكتاب. Ayat-ayat muhkam itu merupakan induknya Al-Kitab. وأخر متشابهات. Dan ayat-ayat mutasyabihat yang lain. فأما الذين في قلوبهم زيغ. Adapun orang-orang yang terdapat di dalam hati-hati mereka penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, maka apabila engkau melihat orang-orang yang suka mengikuti perkara-perkara yang samar tersebut, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ, maka mereka itulah orang-orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, maka berhati-hatilah kalian dari mereka. فَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي التَّحْذِيرِ مِنَ الْمُنْحَرِفِينَ, maka hadith ini merupakan dalil dalam hal memberi peringatan kepada manusia dari orang-orang yang menyimpang. ثُمَّ رَوَى مُسْلِمٌ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ, lalu Imam Muslim meriwayatkan hadith Abdullah bin Amr. قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما, أي في الهاجرة. Kata beliau, suatu ketika aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di siang terik matahari. فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية, lalu beliau mendengarkan suara dua orang yang berselisih tentang ayat. فخرج علينا رسول الله يعرف في وجهه الغضب, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke hadapan kami yang diketahui pada wajah beliau yang menunjukkan kemarahan. Faqal innama halaka man kana qablakum bi ikhtilafihim fil kitab, maka beliau mengatakan sesungguhnya yang menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kalian karena mereka berselisih dalam permasalahan kitabullah. Wa rawa Muslim hadits Jundub qala qala Rasulullah, dan al-Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Jundub bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم, hendaknya kalian membaca Al-Quran selama hati-hati kalian menyatu. فإذا اختلفتم فيه فقوموا, dan apabila kalian berselisih tentang Al-Quran maka bangkitlah kalian. أي حتى تعلموا وجه الصواب, maksudnya hingga kalian memahami sisi kebenaran yang terdapat di dalamnya. وحتى لا تضربوا الآيات بعضها ببعض, dan agar kalian tidak menghantamkan sebagian ayat terhadap sebagian ayat yang lain dan menganggap ada kontradiksi di antaranya. ثم خرج مسلم حديث عائشة قالت قال رسول الله, lalu al-Imam Muslim mengeluarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadha ar-rijali ila Allah al-aladdul khasim." Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling suka bertengkar. Wa huwa kathir al-jidal wal khusumat wal munaza'at, yaitu orang yang banyak berdialog, banyak berdebat, banyak melakukan perdebatan. Fa hadha min wujuh al-inhiraf, nas'alullah al-afiyah, maka ini termasuk bentuk penyimpangan dalam ilmu. Wa min wujuh al-inhiraf thalith, dan termasuk di antara bentuk penyimpangan yang ketiga, ما رواه أيضا مسلم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadith Abu Sa'id bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لتتبعن سنن من كان قبلكم, kalian pasti akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian. عفوا, لتتبعن سنن الذين من قبلكم, kalian pasti akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Sejengkal demi sejengkal dan sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin lattaba'tumuhum. Hingga walaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun ikut mengikutinya. Qulna ya Rasulullah. Lalu kami al-yahuda wan nasara? Lalu kami bertanya, apakah yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasara? Qala faman? Maka Rasul menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Wa hadzal hadits qa'idah 'azimah. Hadits ini merupakan Hadis ini merupakan dalil yang agung. Wa tahdhirun li ahli al-'ilm. Yang merupakan bentuk peringatan terhadap para ulama. Kullu ma dzakarahu Allah fil Qur'an min sifatin dhamima lil ahbar. Setiap apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim tentang sifat-sifat yang tercela yang dimiliki oleh para orang-orang yang membawa ilmu, min ulama'il yahudi wan nasara, dari ulama Yahudi dan Nasara, fa sayujadu fi hamalatil 'ilm min hadhihi al-umma man yaqa'u fihi, maka akan datang pula dan akan muncul pula di kalangan umat ini orang-orang yang mengikuti mereka. Wa sayasluku ba'du hamalatil 'ilm tariqatal an-nasara fi kana'isihim, dan akan muncul sebagian para pembawa ilmu, mereka akan menempuh metodenya kaum Nasara dalam gereja-gereja mereka. Unzuru min fiqhil imam Muslim, maka perhatikanlah fikih dan pemahaman yang dimiliki oleh Imam Muslim ini. Annahu akhraja hadzal hadits fi kitabil ilm, bahwa beliau mengeluarkan hadis ini dalam kitab ilmu. Wa katsirun minan nas, dan banyak dari kalangan manusia, la ya'rif min hadzal hadits illa at-tashabbuh fil malabis, dia tidak mengetahui dari hadis ini kecuali hanya sekedar meniru dalam hal berpakaian, awal a'yad, atau meniru dalam hal hari-hari raya. Hunaka ma huwa akhtar, dalam keadaan di sana ada yang jauh lebih berbahaya. Wa huwa ittiba'u sunnatihim fi babil ilm, yaitu mengikuti sunnahnya kaum Nasara dalam perkara ilmu. Wa kaifa tata'amal ma'a hamalatihi, dan bagaimana cara engkau bergaul dan bermuamalah bersama dengan orang-orang yang membawa ilmu itu. Wa annahu sayujad fi hadhihi al-umma man yu'amil ahla al-'ilm, dan akan ditemukan di kalangan umat ini ada orang-orang yang mereka menyikapi para ulama, kama yu'amilun nasara wal yahud ru'asa'ahum, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara mereka menyikapi ulama'nya dan pemimpin-pemimpin mereka. Ghuluwan fihim, yaitu sikap berlebihan yang terdapat pada mereka. Wa taqdiman li aqwalihim, dan lebih mengedepankan ucapan-ucapan mereka. Walau kanat mukhalifan lil kitab was sunnah, meskipun ucapan tersebut menyelisihi al-kitab dan as-sunnah. Al-wajhur rabi' min al-inhiraf alladhi dhakarahu huna muhadhdharan minhu, sisi yang keempat dari bentuk penyimpangan yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab ilmu ini, at-tanattu' wa at-takalluf, yaitu sikap berlebih-lebihan dan memaksakan diri. Farawa Muslim an Abdullah ibn Mas'ud qala qala Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, telah binasa orang-orang yang memaksakan dirinya. Qalaha thalathan, Rasulullah mengucapkan itu hingga tiga kali. At-takallufu fi akhdhi al-'ilm, yaitu memaksakan diri dalam hal mengambil ilmu. والتكلف في تبليغه ونشره, dan memaksakan diri dalam hal menyampaikan ilmu dan menebarkannya. والتنطع في العمل والتعبد, demikian pula memaksakan diri dalam beramal dan beribadah. وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال بما تطيقون, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian mengamalkan sesuatu yang kalian mampu untuk kalian lakukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara berkesinambungan walaupun sedikit. Wa qala as-sahabah, dan berkata para sahabat, Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud wa Abu Darda, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Abu Darda, iqtisadun fi sunnah, bahwa sederhana dalam mengamalkan sunnah, ay amalun qalil ala i'tiqadin sahih, yang dimaksud adalah amalan yang sedikit namun dibangun di atas keyakinan yang benar. Khairun min ijtihadin fi bid'ah, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam perkara bid'ah. Wa qad sahhat hadhihi al-kalima anhum wa an ghairihim, dan kalimat ini telah sahih diriwayatkan dari mereka dan juga dari selain mereka. La uridu an utila alaikum wa in kuntu ara anni qad ataltu, dan saya tidak ingin berlama-lama menjelaskan kepada kalian walaupun saya memandang ini sudah lama. Walakin aqulu bi ikhtisar, namun saya ingin mengatakan secara ringkas, kunu fi ta'allumikum Kunu fi ta'allumikum. Maka hendaknya kalian dalam belajar kalian. Wa 'amalikum bil 'ilm wa huwa ath-thamarah. Dan ketika kalian mengamalkan ilmu dan itu adalah merupakan hasil daripada ilmu yang kalian miliki. Wa takhalluqikum. Demikian pula dalam akhlak kalian. Muqtadina bis sahabah. Menjadi hamba-hamba yang mengikuti manhajnya para sahabat. Fa inna min ba'di sahabah. Karena sesungguhnya yang datang setelah para sahabat. Qad wujidat ba'dul inhirafat fi babil ilm wal ibadah. Telah ditemukan bentuk-bentuk penyimpangan dalam perkara ilmu dan ibadah. Wa kullama ta'akhkhara az-zaman kullama zadat. Maka setiap kali zaman itu semakin menjauh, maka semakin bertambah pula bentuk penyimpangan itu. Hatta rasakhat fi an-nufus wa fi at-turus fi al-kutub. Sehingga bentuk-bentuk penyimpangan tersebut menetap dan menjadi kokoh di dalam jiwa-jiwa. Wadunat fi kutubit tarikh wat tarajim. Dan disebutkan dan ditulis dalam kitab-kitab tarikh dan kitab-kitab biografi. Wa idza ji'ta tanzur ila hadi Rasulillah wa ashabihi. Dan ketika engkau melihat kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tajid annahum lam yakunu kadzalik wa anna hadza muhdatsun ba'dahum. Maka engkau akan mendapati bahwa mereka tidaklah melakukan hal-hal yang seperti itu dan bahwa apa yang dilakukan setelahnya merupakan perkara yang baru di dalam agama ini. Fakana al-amru kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga perkaranya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kaifa antum idza labisatkum fitnah? Bagaimana kondisi kalian ketika fitnah itu datang kepada kalian? Wal muradu bidzalika ad-dhalal wal inhiraf 'an ad-din. Yang dimaksud fitnah di sini adalah kesesatan dan penyimpangan di dalam agama. Yashibbu 'alaiha as-saghir. Di mana fitnah tersebut muncul, di mana seorang pemuda mereka menjadi tua di atas fitnah ini. Wa yahramu 'alaiha al-kabir. Dan orang tua menjadi pikun di atas fitnah ini. Hatta idza ghayyarat. Sehingga ketika fitnah itu akan dirubah, qala an-nas ghayyarat as-sunnah. Maka manusia akan mengatakan sunnah hendak dirubah. Wa hiya al-fitnah wa laysat as-sunnah. Padahal yang dirubah itu adalah fitnah, bukanlah sunnah yang dirubah. Walakin likathrat intishariha. Namun disebabkan karena banyaknya penyebaran fitnah tersebut, wa kathrat man ya'mal biha, dan banyaknya orang yang mengamalkan fitnah itu, wa qillati man yunabbih min ahli al-'ilm as-sadiqin, dan sedikitnya orang-orang yang memberi peringatan, orang-orang yang jujur dalam memperingatkan dari bahaya fitnah tersebut. Dhannaha an-nasu annaha as-sunnah. Maka manusia menyangka itu bagian dari amalan sunnah. Walakin bi fadlillah ta'ala wa rahmatih. Akan tetapi dengan keutamaan dan rahmat Allah azza wa jal. La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haq kama fil hadith. Maka akan selalu ada satu kelompok dari kalangan umat ini yang senantiasa tegak di atas kebenaran. La yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrulllah wa ma'a. Tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka dan orang-orang yang meninggalkan untuk menolong mereka hingga datangnya ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'alana Allah wa iyyakum minhum. Semoga Allah dan semoga Allah menjadikan kami dan kalian termasuk dari mereka. Wa as'alullah an yahfazana wa iyyakum. Dan aku memohon kepada Allah semoga Allah menjaga kami dan kalian. Wa naktafi bihadha al-qadr. Dan kita mencukupkan sampai di sini dulu. Wa natrukukum ta'khuduna rahatakum. Dan kami meninggalkan kalian mengambil kesempatan. Wa nalqakum insyaallah ba'da al-maghribi wa ba'da al-isya. Dan kita akan bertemu lagi dengan kalian setelah maghrib dan setelah isya. Fasbiru ma'ana jazakumullahu khairan. Maka bersabarlah antum bersama kami jazakumullahu khairan. Wa antum sabirun walillahil hamd. Dan kalian alhamdulillah sabar. Iya. Wal hadithu 'anil 'ilm muhim. Dan pembahasan tentang ilmu ini penting. Faqad buddila mafhumul 'ilm. Sungguh pemahaman ilmu itu telah banyak dirubah. Kama buddila mafhum haqqal 'alim. Sebagaimana telah banyak pula dirubah yang berkaitan dengan haknya seorang 'alim. وأدخل في العلم ما ليس منه. Dan telah disusupkan ke dalam ilmu sesuatu yang bukan bahagian dari ilmu. في جامع العلم لابن عبد البر. Disebutkan dalam جامع بيان العلم وفضله karya ابن عبد البر. عن الإمام مالك. Dari الإمام مالك. ذكر أن العلم معرفة الإجماع والاختلاف. Beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu adalah mengenal perkara-perkara ijma' dan hal-hal yang diperselisihkan. فقيل له هل معرفة ما قال فلان وأبو فلان أي من أتباع التابعين والعلماء والفقهاء. Lalu ada yang bertanya kepada Imam Malik, apakah yang dimaksud dengan ilmu itu adalah mengetahui si fulan berkata ini, si fulan berkata itu dari kalangan tabi'in dan para imam. قال لا. Kata Imam Malik, bukan itu yang dimaksud dengan ilmu. Al-ilmu aw al-fiqh. Ilmu atau fikih itu an ta'lama ma qala ashabu Rasulillah, yaitu engkau mengetahui apa yang diucapkan oleh para sahabat Rasulullah. Wa majtama'u fihi wa makhtalafu. Dan hal-hal yang mereka bersepakat padanya dan hal-hal yang diperselisihkan oleh mereka. Wa qala al-Imam Asy-Sya'bi, dan al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan, إنما العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Bahwa ilmu itu adalah apa yang datang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقال الإمام الشافعي. Dan berkata Imam Syafi'i. متحدثا عن الصحابة وعلمهم. Yang menjelaskan tentang para sahabat dan ilmu mereka. وهو الإمام الشافعي. Dia adalah Imam Syafi'i. قال رأيهم لنا. Kata beliau, pendapat mereka untuk kami khairun min ra'yina li anfusina, itu jauh lebih baik daripada pendapat kami untuk diri-diri kami. Wajtihaduhum lana, dan ijtihad para sahabat untuk kami khairun min ijtihadina nahnu li anfusina, itu jauh lebih baik daripada ijtihad yang datang dari kami untuk diri kami pula. Idza kana hadza qawlu Asy-Syafi'i famadza naqul, apabila ini perkataan Imam Syafi'i, apa yang bisa kita katakan? فَنَحْرِصْ عَلَى فِقْهِ الصَّحَابَةِ وَهَدِيهِمْ, maka hendaknya kita bersemangat untuk mengetahui fikihnya para sahabat dan bimbingan mereka. لَا تَزِدْ عَمَّا كَانُوا عَنْهُ فَتَغْلُوا, jangan engkau menambah dari apa yang telah mereka amalkan yang menyebabkan kalian terjatuh ke dalam perkara ghulu. وَلَا تُنْقِصْ عَمَّا كَانُوا عَلَيْهِ وَأَنْتَ قَادِرْ فَتُفَرِّطْ وَتُضَيِّعْ, dan jangan pula engkau mengurangi dari apa yang telah mereka amalkan sehingga engkau melalaikan dan menelantarkannya. Wallahu yatawallana wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita dan kepada kalian seluruhnya. Wa hadhihi al-khatimah. Dan ini adalah penutup. Fansarifu qabla an u'tiyakum al-faharis. Maka silakan kalian kembali bubar sebelum aku memberikan pada kalian daftar isinya. Dan kepada ikhwan yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan disampaikan dalam bentuk kertas. Nanti insya Allah kita akan melihat mana pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk dijawab. Barakallahu fiikum.